keciprat air lumpur di cangkul petani tua. Dari pagi sampai petang hari, lelah tak terhingga sepanjang hari, keringat bercucuran di pipinya. Setahun berlalu, sewindu terasa sudah. Kini kau telah semakin tua, anak dan istrimu terlantar jadinya, walau hanya sesuap nasi saja. But that